Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pola kalimat fi'il mut'addi. Fi'il mut'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek pada susunan kalimatnya. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fi'il mut'addi, maka kita harus menyebut objeknya. Contohnya dalam kalimat, Zaid telah membaca Al-Quran. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Kata qara'a merupakan predikat, Zaid adalah subjek, dan Al-Quran adalah objek. Susunan kalimat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus subjek plus predikat dan objek. Sementara untuk bahasa Arab susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, dan ditambah maf'ul bih. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'liyah untuk fi'il mut'addi hampir sama dengan kaidah untuk fi'il lazim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu, seperti yang telah kita pelajari pada dars yang ke-6. Sebagai merujah, berikut kaidah rofa untuk mufrad, mutsanna, dan jamak. Untuk kata dengan jumlah mufrad, keadaannya ketika rofa adalah dhamma. Contohnya, dhahabat talibu. Untuk kata dengan jumlah mutsanna, keadaannya ketika rofa adalah alif. Contohnya, dhahabat talibani. Untuk kata dengan jumlah jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya, dhahabat talibuna. Untuk kata dengan jumlah jamak mu'annas salim, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, dhahabatit talibatu. Untuk kata dengan jumlah jamak taksir, keadaannya ketika rofa adalah domah. Contohnya, dhahabat tullabu. Untuk kata dengan jumlah isim yang 5, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya, dhahaba abuka. Selain kaidah di atas, untuk fi'il mut'addi terdapat tambahan beberapa kaidah, yaitu maf'ul bih harus dalam keadaan nasab atau mansub. Maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasab atau mansub. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu thalibah. Ketika mansub, isi mufrad dibaca fathah, bukan domah ataupun kasrah. Karena tanda asal nasab adalah fathah. Jadi bukan ra'aitu thalibu atau ra'aitu thalibi. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis mutsanna, keadaannya ketika nasab adalah ya. Contohnya, ra'aitu thalibaini. Ketika mansub, mutsanna dibaca dengan ya, bukan alif. Jadi bukan ra'aitu thalibani. Untuk kata yang termasuk jenis jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika nasab adalah ya. Contohnya, ra'aitu thalibina. Ketika mansub, jamak mudzakkar salim dibaca ya, bukan wawu. Jadi bukan ra'aitu thalibuna. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak mu'annas salim, keadaannya ketika nasab adalah kasrah. Contohnya, ra'aitu thalibati. Ini perlu menjadi catatan khusus karena di saat membahas mansub yang tanda aslinya fathah, jamak mu'annas salim malah berharokat kasrah ketika mansub. Lalu untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu thullabah. Ketika mansub dibaca fathah, bukan domah atau kasroh. Jadi bukan ro'aitu tullabu atau ro'aitu tullabi. Lalu untuk kata yang termasuk jenis isim yang 5, keadaannya ketika nasob adalah alif. Contohnya, ro'aitu abaka. Ketika mansub, isim yang 5 dibaca alif, bukan wawu atau ya. Jadi bukan ro'aitu abuka atau ro'aitu abika. Kaidah selanjutnya, yaitu maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berbeda dengan fa'il dan fi'il, untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan. Contohnya kalimat, hamala zaidun kitabaini. Zaid membawa 2 buku. Tentu kita tidak bisa memaksa maf'ul bihnya tunggal atau mufrad. Kalau pada kenyataannya buku yang dibawa memang 2 buah. Artinya, bentuk mufrad, mutsanna atau jamak bergantung pada kebutuhan. Untuk memahami kaidah ini, mari kita latihan menerapkan kaidah tersebut dengan memperhatikan variasi kalimat. Dikarenakan kita telah membahas tuntas variasi fa'il pada pembahasan jumlah, fi'liyah, fi'il lazim, maka pada contoh jumlah fi'liyah, fi'il mut'addi, yang dijadikan fokus pembahasan adalah pada maf'ul bihnya. Terdapat rumus cepat agar dapat mempermudah kita untuk mengingat kaidah-kaidah yang telah kita bahas, yaitu fira dan fara manis mana. Fira, fi'il harus mufrad. Fara, fa'il harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Mana, maf'ul bih harus nasob. Kata yang mufrad. Jumlah fi'liyah untuk fi'il mut'addi harus tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah bahwa fa'il harus rofa, sedangkan maf'ul bih harus nasob. Ketika rofa, isim mufrad wajib berharokat domah, dan ketika nasob, isim mufrad wajib berharokat fathah. Untuk fi'il dan fa'ilnya sendiri sudah dibahas pada pembahasan fi'il lazim, sehingga tidak perlu dijelaskan kembali di sini. Silahkan perhatikan contoh kalimat pada tabel berikut. Rokiba Zaidun as-sayyarata. Zaid telah mengendari mobil. Rokibat Fatimatu al-hiswana. Fatimah telah menaiki kuda. Yasma'u Uthmanu al-khutbata. Utsman sedang mendengar khutbah. Tasma'u Aisyatu an-nasihata. Aisyah sedang mendengar nasihat. Nadzafal Abu an-nafidata. Ayah telah membersihkan jendela. Nadzafat al-ummu al-bilata. Ibu telah mengepel lantai. Kemudian kata yang musanna, tidak ada pembahasan khusus untuk fi'il mut'addi yang maf'ul bihnya musanna. Selain bentuk yang digunakan adalah aini, bukan ani. Contohnya, ishtara Zaidun as-sayyarataini. Zaid telah membeli dua mobil. Ishtarat Fatimatu al-hisanaini. Fatimah telah membeli dua kuda. Kemudian, sami'a Uthmanul khutbataini. Uthman telah mendengar dua khutbah. Sami'at Aisyatun nasihataini. Aisyah telah mendengar dua nasihat. Yunafidul abun nafidataini. Ayah sedang membersihkan dua jendela. Tunadziful ummul khizanataini. Ibu sedang membersihkan dua lemari. Untuk jamak salim, fokus pembahasan pada kalimat berikut adalah pada objek atau maf'ul bih yang datang dalam bentuk jamak salim, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak mu'anas salim. Ketika jamak mudzakkar salim menjadi maf'ul bih, maka bentuk yang digunakan adalah yang berakhiran ina, karena maf'ul bih harus nasob dan bentuk nasob jamak mudzakkar salim adalah ina, bukan una. Adapun jamak mu'anas salim memiliki kaidah yang agak menyimpang, di mana ketika nasob malah berharokat kasrah. Silakan perhatikan tabel berikut. Contoh untuk mudzakkar. Ahabba Zaidun al-muslimina. Zaid telah mencintai kaum muslimin. Ahabbat Fatimatu al-muslimati. Fatimah telah mencintai kaum muslimah. Yufattirul muhsinus sha'imina. Penderma sedang memberi makan orang berpuasa. Tufattirul muhsinatu as-sha'imati. Penderma sedang memberi makan orang berpuasa. Nadat tabibul mumarridina. Pak dokter memanggil para perawat laki-laki. Untuk mu'anas, nadat at-tabibatul mumarridati. Bu dokter telah memanggil para perawat wanita. Selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir termasuk jenis kata yang perubahannya berdasarkan harokat. Ketika rofa diberi harokat domah, dan ketika nasob diberi harokat fathah. Artinya, bila jamak taksir menjadi fa'il, maka wajib diberi harokat domah, dan bila jamak taksir menjadi maf'ul bih, maka wajib diberi harokat fathah. Ini berlaku baik untuk jamak taksir lil'aqil maupun li'khairil'aqil. Hanya saja ada perbedaan kaidah terkait dengan bentuk fi'il. Silakan merujuk kembali pada pembahasan jamak taksir pada pembahasan fi'il lazim. Berikut ini contoh-contoh kalimat jamak taksir ketika menjadi maf'ul bih. Jamak taksir li'khairil aqil. Nadzafat talibun nafidata. Seorang siswa telah membersihkan jendela. Jamak taksirnya nadzafa at-talibu an-nawafidha. Ishtarat al-ummu al-libasa. Ibu telah membeli pakaian. Jamak taksirnya ishtarat al-ummul malabisa. Yaqra'u Uthmanul kitabah. Uthman telah membaca buku. Jamak taksirnya, yaqra'u Uthmanul Kutubah. Kolom sebelah kiri adalah bentuk kalimat ketika mufrad, dan sebelah kanan contoh kalimat ketika berubah menjadi jamak taksir. Tidak ada perbedaan untuk harokatnya, karena sama-sama berharokat fathah ketika menjadi maf'ul bih. Jamak taksir lil'aqil mudhakkar. Kami sengaja mengelompokkan kolom kiri untuk yang bentuk mufrad, sedangkan kolom kanan untuk yang bentuk maf'ul bihnya jamak taksir. Adapun fa'ilnya diubah ke bentuk jamak untuk menunjukkan bahwa ada kata yang menjadi jamak taksir dan ada juga kata yang menjadi jamak mudhakkar salim. Silahkan perhatikan kalimat berikut. Istafta al-muslimu al-alima. Orang Islam telah meminta fatwa ahli ilmu. Jamak taksir, istaftal muslimuna al-ulama'a. Akramal waladul aba. Anak laki-laki telah memuliakan ayah. Jamak taksirnya, akramal auladul aba'a. Rahimah syaykhus shaghira. Jamak taksirnya, rahimah syuyukhus shaghara. Selanjutnya jamak taksir lil'aqil mu'annas. Tidak berbeda dengan jamak taksir lil'aqil mudhakar, bentuk jamak taksir lil'aqil mu'annas juga sama-sama berharokat fathah ketika bersifat sebagai maf'ul bih. Contohnya untuk mufrad, akroma al-islamu al-mar'ata. Islam telah memuliakan seorang wanita. Jamak taksirnya, akromal islamun nisa'a. Nakahasyabbul adra'a. Pemuda itu telah menikahi perawan. Jamak taksirnya, nakahas syababul adhara. Ahabba Allahu al-amata. Allah telah mencintai hamba wanita. Jamak taksirnya, ahabballahul ima'a. Demikian dars ketujuh, semoga bermanfaat.